السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita sampai pada bab fadl qiyamil lail, masih pembahasan tentang keutamaan salat di malam hari. Dan kita telah membahas sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu as-salati ila Allah salatu Daud, wa ahabbu as-siyam ila Allah siyam Daud." Bahwa solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Kana yanamu nisfal-laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Bahwa beliau Nabi Daud alaihissalam dahulu beliau tidur sampai pertengahan malam, kemudian beliau bangun sepertiga malam, dan dari yang selebihnya satu per enam malam beliau tidur lagi. Wasumu yauman wa yuftiru yauman, dan beliau berpuasa sehari dan beliau berbuka sehari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang sebelum ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu saat, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah, yang mana pada saat tersebut tidaklah seorang muslim dia memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala suatu kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, bertepatan dengan waktu tersebut, illa a'tahu iyah, melainkan Allah akan memberikan, memperkenankan permohonannya. Wadhalika kulla lailatin, dan yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahih. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang suatu saat, ya, pada setiap malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, karena ini hadisnya adalah hadis yang umum. Kalau di malam hari ada suatu saat, entah kapan saat itu, kita tidak mengetahuinya. Ada suatu saat yang mana apabila seorang muslim berdoa di saat tersebut, dia memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah akan memperkenankan, akan mengabulkan permohonan hamba tersebut. Nah, hadis ini tentu memberikan kepada kita dorongan untuk selalu ada saat-saat pada malam hari kita untuk kita sholat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini memberikan kepada kita pengertian dan sekaligus sebagai dorongan kepada seorang muslim agar dia selalu yakni sholat dan berdoa ya di malam hari. Karena doa pada saat tersebut adalah doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika bertepatan dengan apa yang dia atau dengan waktu yang dia berdoa, bertepatan dengan waktu diperkenankannya doa oleh Allah ta'ala, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian dalam hadis ini juga An-Nabi alaihissalam tidak memberitahukan ya tepatnya waktu tersebut. Ini supaya kita selalu ya selalu yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya yang diambil dari hadis ini, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon kepada Allah ta'ala kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, karena di dunia ini ada kebaikan, ada hasanahnya, demikian pula di akhirat ada hasanahnya. Makanya di antara doa yang kita diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau redaksi Al-Qur'an berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wahai Rabb kami, ya berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Kemudian redaksi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami, lindungilah kami dari azab api neraka. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa di antara waktu-waktu yang afdal untuk berdoa adalah di akhir malam. Di akhir malam atau sepertiga akhir dari malam hari. Ya, di saat Allah Ta'ala, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi ini. Kemudian Allah bertanya, apakah ada makhluknya, hamba-hamba yang berdoa, Allah perkenankan. Ada yang memohon, Allah memberikan. Dan ada yang mohon ampun, Allah ampuni. Kemudian juga ada hadis yang lain, yaitu hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya, yang mana hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama hadis bahwa qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu ditanya, ayyud du'a'i asma'u? Doa apakah yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Yang paling didengar kemudian tentu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauful lailil akhir wa dubur as-salawat al-maktubah. Jadi kata beliau bahwa doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala yang untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala ada dua waktu. Yang pertama, jauful lailil akhir, yaitu pada pertengahan malam yang terakhir, yang menjelang subuh. Ya. Kemudian yang kedua, wadubur salawat al-maktubat, pada akhir dari sholat seseorang, yaitu sholat yang wajib. Maka kita dianjurkan untuk berdoa ya ketika sebelum salam, di saat kita sholat wajib lima waktu, hendaknya kita berdoa pada Allah Ta'ala pada saat tasyahud, tasyahud akhir, ya, kemudian sebelum salam. Kita dianjurkan untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat, karena ini termasuk saat-saat yang mustajab, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di saat kita mengerjakan sholat wajib. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih as-salata bi raqataini khafifataini. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, yakni untuk salat tahajud, iftataha salatahu bi raqataini khafifataini, beliau memulai atau mengawali salat malamnya, salat tahajudnya dengan dua rakaat yang ringan. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan kepada kita bahwa termasuk salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau akan salat tahajud, beliau awali dengan dua rakaat salat yang ringan, ya. Dua rakaat salat yang ringan. Ya, entah itu salat apa saja, intinya dua rakaat yang ringan sebelum seorang salat tahajud. Ini yang diajarkan atau dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita dianjurkan ketika salat di malam hari, ketika bangun, misalnya seorang ingin salat 7 rakaat. Ini misalnya, dia bangun di tengah malam atau menjelang subuh, dia ingin sholat 7 rakaat, ya. Maka dia hendaknya sholat 2 rakaat dulu, 2 rakaat yang ringan setelah berwudu, kemudian dia tambah 7 rakaat. Atau dia ingin sholat 5 rakaat, maka dia sholat 2 rakaat dulu yang ringan. Ringan itu artinya ya tidak sampai merusak rukun-rukun sholat, tetapi sholat itu tidak dipanjang-panjangkan. Ini artinya sholat yang ringan. Ya Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah yang singkat, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang pendek, kemudian ruku dan seterusnya. Jadi dia sholat yang ringan 2 rakaat. Baru kemudian dia sholat tahajud yang dia ingin mengerjakannya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatus salat min al-lail, kalau beliau itu ketinggalan salat di malam hari. Karena bisa saja beliau tidak salat di malam hari. Karena apa? Min wajain. Bisa jadi, kata Aisyah, karena sakit. Au gairihi. Atau karena yang lainnya. Alasan yang lainnya. Maka apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Shalla minan nahari fintai asyrata raka'atan. Maka beliau mengerjakan sholat, yakni di siang hari, di waktu duha, beliau mengerjakan sholat sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qal, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an isbihi aw an syai'in minhu فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang dia tidur di malam hari, padahal dia ini mempunyai bacaan. Artinya seorang misalnya dia selalu mengerjakan misalnya baca Al-Quran. Ya, misalnya tiap malam dia baca Al-Quran. Tiap malam baca Al-Quran. Entah sebelum tidur, atau mungkin bangun dari tidurnya di tengah malam, dia baca Al-Quran. Misalnya, dia tentukan, dia membaca Al-Quran, 1/4 juz. Ya, sekali duduk, 1/4 juz kurang lebih 5 halaman. Selalu dikerjakannya. Kemudian pada suatu saat, ya, dia itu tidak mengerjakan amalnya, entah karena tidur, atau karena ketiduran, atau karena mungkin sibuk, ada urusan-urusan yang urgen yang dilakukannya, maka itu dianjurkan dia itu untuk melaksanakannya, membaca Al-Quran yang dia baca setiap malam itu di waktu duha. Bacanya di waktu duha. Nah ini, ya, dia membacanya antara sholat subuh dan sholat duhur. Maka dicatat amalannya itu sama dengan dia mengerjakan di malam hari. Ini hadis Umar bin Khattab. Kita kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau suatu saat di malam hari beliau tidak sholat karena entah sakit atau karena yang lainnya, maka beliau mengerjakannya di pagi hari. Jadi di waktu duha. Berapa rakaat yang beliau lakukan? 12 rakaat. Maka di sini dianjurkan seseorang itu apabila dia selalu sholat di malam hari, kemudian suatu saat dia tidak sholat di siang hari, apa di malam hari, maka dia sholat di waktu duha. Ya, setelah terbit matahari setinggi satu tombak, kemudian dia sholat, dia mengawali sholatnya. Atau intinya di waktu antara setelah terbitnya matahari dengan waktu duhur. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, karena pada umumnya beliau itu sholat 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, itu di malam hari. Nah, kalau di siang hari, karena beliau tidak mengerjakannya di malam hari, beliau mengerjakan di siang hari, maka beliau menggenapkan rakaatnya. Karena tidak ada witir di siang hari. Sholat witir itu di malam hari. Ya. Jadi kalau Nabi alaihi salatu wassalam, biasanya beliau sholat misalnya sampai 11 rakaat di malam hari, tapi kalau ada suatu hal beliau tidak mengerjakan sholat tersebut, maka beliau melakukannya di pagi hari. Ya. Di waktu antara duhur dan antara setelah terbitnya matahari dengan waktu duhur. Beliau mengerjakannya dengan menggenapkan jumlah rakaatnya. Kalau biasanya 11, beliau mengerjakan di pagi hari 12 rakaat. Nah, demikian pula disebut oleh para ulama, apabila seorang misalnya dia ini kalau sholat malam 7 rakaat, 2-2-2-1 atau 2-2-3, 7 rakaat. Nah, suatu malam dia ketiduran. Dia ketiduran sehingga dia tidak mengerjakan yang 7 rakaat itu yang selalu dia kerjakan. Nah, apa yang dilakukan di pagi hari? Di pagi hari setelah duha, setelah masuknya waktu duha, dia mengerjakan sholat yang tidak dikerjakan di malam hari. Tetapi jumlah rakaatnya digenapkan. Jadi kalau dia biasa sholat di malam hari 7 rakaat, maka di pagi hari dia sholat 8 rakaat. Maka dicatat sama dengan dia itu mengerjakan di malam hari. Nah, ini diantara arahan-arahan ulama tentang orang yang selalu sholat di malam hari dan jumlah rakaat tertentu, ya, rakaat tentu yang dimaksud sini yang ganjil, karena ada witirnya. Karena suatu saat dia tidak mengerjakannya, maka dia mengerjakannya di pagi hari, dengan menjadikan sholat itu genap, jumlah rakaatnya genap, jangan diganjilkan. Kalau 7 rakaat di malam hari, tapi karena dia ketiduran, maka dikerjakannya di pagi hari 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang disebutkan dari arahan para ulama tentang masalah ini. Kalau seorang misalnya dia tiap malam itu sholat witir 3 rakaat. Tiap malam. Satu saat dia ketiduran, ya. Sehingga dia tidak mengerjakan witirnya. Maka di pagi hari di waktu duha dia sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena dia biasanya 3 rakaat di malam hari. Adapun kalau di siang hari, maka dijadikan angka itu menjadi genap. Jumlah rakaatnya menjadi genap. Ya. Nah, ini yang diambil dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Adapun hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana saya jelaskan tadi, orang yang sering membaca Al-Qur'an, kemudian suatu malam dia itu ketiduran atau suatu hal, mungkin ada keluarga yang sakit, sehingga dia kemudian tidak punya waktu untuk sholat di malam hari itu, untuk membaca di malam hari, maka dia dianjurkan mengamalkannya di pagi hari. Antara terbitnya fajar, ya antara waktu subuh dan waktu duhur. Dia baca apa yang dia tidak melaksanakannya pada suatu malam. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita dianjurkan baca Al-Quran setiap hari, ya. Sehingga apa? Kita mempunyai amalan yang sehari-hari yang kita lakukan, yaitu membaca kitab Allah. Dan ini seyogyanya yang memang kita lakukan. Tapi Allah musta'an, banyak di antara kaum muslimin, ya, yang ya terkadang ya lupa membaca Al-Quranul Karim. Atau tidak menyiapkan waktu dalam kesehariannya untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Sibuk. Alasannya kerja, alasannya sibuk, alasannya tidak punya waktu, alasannya repot, dan seterusnya. Nah, selama seorang dia itu selalu mengatakan demikian atau beralasan demikian, maka dia tidak akan bisa baca Al-Quran. Selama dia selalu mengatakan, aku sibuk, aku repot, tidak punya waktu, dan seterusnya, maka selamanya dia tidak akan baca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kita yang harus bisa menyisihkan waktu, entah itu seperempat jam, atau setengah jam, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, untuk membaca Al-Quran. Walaupun sedikit. Tapi andainya ada waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau seorang ada satu hal, dia tidak membacanya, ya maka dia baca di waktu duha antara terbitnya matahari dengan waktu zuhur. Kemudian di sini menjelaskan pada kita tentang fadilah yang diperoleh oleh seorang hamba yang dia mengamalkan amalannya semestinya dia lakukan di malam hari, tapi karena suatu hal dia lakukan di siang hari, maka fadilahnya tetap dia dapat. Ketika dia baca di waktu duha, sama dengan diamalkan di waktu malam. Dan itu lebih utama dalam arti sholat tahajudnya atau baca Al-Qur'annya, misalnya di malam hari, itu tentu yang lebih konsentrasi. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, seorang laki-laki, seorang suami, qama minal laili, dia bangun di malam hari, fa shalla, lalu dia salat di malam hari. Wa aikadha imra'atahu, Kemudian dia bangunkan istri. Ya. Dia bangunkan istrinya untuk apa? Untuk sholat. Fa'in abad. Kalau istrinya enggan, karena ya mungkin tidurnya berat untuk bangun, nabaha fi wajhiha al-ma'a, maka dia percikan air pada wajah istrinya. Dia mercikkan. Memercikannya airnya sedikit. Ya. Dia percikan air di wajah istrinya. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, warahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, Allah merahmati seorang istri, qamat minal layli fasallat, dia bangun di malam hari, dia sholat. Dia bangun di malam hari, dia sholat. Wa aiqadat ahlaha, wa aiqadat zawjaha, dan dia bangunkan suaminya. Ya, dia bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau suaminya enggan, suaminya berat untuk bangun, nadohat fi wajihihi alma, maka dia percikan air pada wajah suaminya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, kecuali Imam Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis tentang seorang suami yang bangun di malam hari, dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, kalau istrinya enggan, dipercikan air pada wajahnya. Yang sebaliknya, seorang wanita yang dia bangun di malam hari, dia sholat, kemudian dia merasa, kemudian dia bangunkan suaminya, ya, kalau suaminya enggan, maka dipercikan air pada pada wajahnya. Nah, ini Allah merahmati orang yang demikian. Nah, di dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dalam hadis ini, yang pertama adalah bahwa rumah tangga itu saat untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Arti rumah tangga itu adalah suatu bangunan, di sana dibina, diproduk sebuah keluarga. Ya, keluarga yang tentu diharapkan keluarga Islami, keluarga yang taat pada Allah, pada Rasulnya. Nah, di dalam membentuk rumah tangga ini, keluarga ini adalah kita atau dua atau anggota keluarga itu memerlukan satu hal yang amat penting, yaitu at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik dan bertakwa. Kalau ada hal ini, dan ini juga sebagai satu sendi dari kehidupan rumah tangga seorang muslim, yaitu adanya ta'awun, tolong menolong, bahu membahu antara anggota keluarga. Ya, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran tentang kita dianjurkannya untuk saling kerjasama, ta'awun dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, ya, dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa dianjurkan sholat di malam hari. Sholat di malam hari memang sangat dianjurkan. Sholat di malam hari kita dianjurkan. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwa satu amal terkadang itu untuk menjadi sebuah kebiasaan yang sampai pada sebuah kenikmatan, itu hendaknya diawali dengan semacam memaksa. Dari mana diambil tentang ada semacam memaksa ketika ingin membiasakan suatu amal, ya, yaitu dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami atau istri yang mana ketika dibangunkan dia enggan, maka dia percikan air pada wajahnya. Ini ada semacam memaksa, ya. Disadari atau tidak, ya, perlakuan memercik air ke wajah seorang istri atau suami ini ada semacam memaksakan. Karena memang betul, suatu amal perbuatan itu, pertama itu kadang-kadang seorang memulainya dengan semacam memaksakan dirinya untuk memulai. Dari semacam memaksakan diri kita untuk memulai suatu amal yang baik itu, dia nanti meningkat kepada kebiasaan, kepada keterbiasaan. Ya, sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti dia meningkat lagi kepada amal itu akan menjadi sesuatu yang dia ketika mengerjakannya merasa nikmat dan mengerjakannya. Dan kalau dia tinggalkan, merasa seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam amalannya. Ini tahapan dalam melakukan suatu amal yang mana dimulai dengan semacam memaksakan diri kita untuk melakukan amal tersebut. Kemudian dari pemaksaan tadi itu kepada pembiasaan. Dari pembiasaan nanti sampai pada puncak, seorang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga pelajaran lain, ya, yang keempat yang diambil dari hadis ini, tentang suami yang soleh dan istri yang solehah. Apabila terbentuk dalam sebuah rumah tangga suami dan istri yang soleh, solehah, maka insya Allah juga akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka peran orang tua penting, karena orang tua baik ayah maupun ibu sebagai contoh teladan di dalam rumah tangga. Kalau mereka memberikan contoh yang baik, maka insya Allah akan diikuti oleh anak-anaknya. Kalau suami memberikan contoh yang baik pada istrinya, akan diikuti oleh istrinya. Ya. Tapi yang juga sebaliknya, kadang-kadang ada suami dia terpengaruh oleh perbuatan baik istrinya. Kalau istrinya selalu baik, kemudian dia akan juga mengerjakan kebaikan itu karena terpengaruh oleh istrinya. Karena memang hidup ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, entah disadari atau tidak. Ada semacam saling mempengaruhi. Makanya kalau pengaruh itu baik, maka itu akan baik. Tetapi yang berbahaya adalah kalau pengaruh itu jelek, ini akan juga berdampak yang buruk. Nah, di sini pentingnya kemudian kita untuk mencari teman yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh, ya. Ini dalam rangka semua membentuk rumah tangga yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang baru kita dengar tadi memberikan kepada kita pelajaran tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ada al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar. Ketika istri ketiduran atau tidur, khawatirkan dia bisa ketiduran, maka dibangunkan. Ya, maka dibangunkan. Jadi ini juga ada semacam amar ma'ruf nahi munkar dari hadis yang kita dengarin. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, yani juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, mereka berkata, Abu Hurairah dan Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili, kalau seorang suami dia bangunkan istrinya di malam hari, fa sallaya, kemudian mereka salat, au salla rak'ataini, atau salah satu dari antara mereka salat dua rakaat, jami'an secara berjamaah, kutiba fi dzakirin wa dzakirat, maka mereka dicatat termasuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ayah, seorang suami untuk dia mengajak istrinya untuk sholat di malam hari. Ya. Dan ini dibolehkan juga dalam hal ini menurut kami tentang sholat berjamaah ya, antara suami istri. Ya. Meskipun kadang-kadang ditinggalkan sholat masing-masing. Tapi hadis ini menunjukkan bolehnya suami dan istri ketika sholat di malam hari tahajud atau witir mereka lakukan secara berjamaah. Ya, ini hal yang dibolehkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis shalah," apabila salah seorang di antara kalian ngantuk ketika dia salat, "falyarqud," maka hendaknya dia tidur. "Hatta yadhhaba anhu an-naum," sampai hilang ngantuknya. "Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa naisun," karena sungguhnya seorang di antara kalian kalau dia salat dalam keadaan ngantuk, "la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsahu," dia khawatirkan dia ingin beristighfar tapi karena ngantuk dia maki-maki di dirinya. Jadi ini suatu hal yang merupakan rahmat ya dari agama kita ini terhadap umatnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan kepada kita. Ketika seorang bangun di malam hari, untuk apa dia bangun di malam hari? Untuk salat. Kemudian dia berwudu, dia salat. Tapi ketika salat dia ngantuk. Sampai-sampai dia tidak tahu apa yang diucapkannya. Dia tidak tahu apa yang dibacanya. Maka sebaiknya dia tidur. Ya. Jangan lanjutkan. Tidur. Sampai dia betul-betul sudah hilang ngantuknya. Ya. Baru kemudian dia bangun, dia wudu, kemudian sholat. Karena apa? Kekhawatiran. Seorang maunya minta ampun pada Allah Ta'ala, ternyata apa? Memaki-maki diri. Ya. Maki mengata-ngatai diri sendiri. Padahal dia yang diinginkanlah mohon ampun pada Allah. Dia ingin istighfar pada Allah Ta'ala. Tapi karena ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, maka hanya yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang tidak sepatutnya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min al-laili, apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, yakni bangun untuk salat di malam hari, fastajama al-Qur'anu ala lisanihi, namun ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia salat membaca Al-Fatihah, membaca surat, yaitu dia sulit keluar dari lisannya karena ngantuk ya, kemudian falam yadri ma yaqul, ketika baca dia tidak tahu apa yang dia baca, dia tidak tahu apa yang dia ucapkannya, falyattaji, maka hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang yang dalam keadaan ngantuk itu makruh untuk dia sholat di malam hari. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau ngantuk tidur. Kalau sudah puas tidurnya, bangun. Baru kemudian sholat. Ya. Itu karena apa? Karena mata punya hak. Mata ini punya hak untuk tidur. Di saat dia ngantuk, berikan haknya. Ya. Di saat dia ngantuk, berikan akan haknya. Ya, setiap sesuatu ada haknya. ya maka berikan setiap yang berhak akan haknya. Kemudian juga dimaksud dengan sholat di malam hari yang disebut dalam hadis ini, yaitu dia ingin untuk bertafakkur, dia ingin untuk zikrullah, dia ingin untuk berfikir tentang ciptaan Allah Ta'ala, ya. Maka kalau dia dalam keadaan ngantuk, ini tidak akan terwujud apa yang dia ingin, yang dia inginkan. Maka dari itu dianjurkan oleh Nabi Alaihissalam, kalau seorang dalam keadaan ngantuk, dia bangun di malam hari ingin sholat tapi ngantuk, lanjutkan tidurnya, ya. Sampai dia betul-betul pulas tidurnya, baru kemudian bangun dan sholat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang membaca Al-Quranul Karim, hendaknya dengan memahami maknanya, dengan tadabbur, ya. Tidak sekadar baca, tidak sekadar membaca, tapi dengan takabur, dengan tadabbur, ya, dengan tafakkur apa yang dia baca itu. Ini hadis-hadis Nabi Alaihissalam dalam bab tentang keutamaan qiyam al-lail, keutamaan bangun sholat di malam hari. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabi qiyami ramadana wa huwa at-tarawih. Bab tentang dianjurkannya kita ini sholat raweh. Sholat raweh itu dinamakan juga qiyam Ramadan. Ya, sholat raweh itu dinamakan juga qiyam Ramadan. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang bangun di malam hari bulan Ramadan, bangun untuk salat karena ditolong oleh imannya kepada Allah, ya, wa ihtisaban, dan dia ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan baginya, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini keutamaan puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ini keutamaan sholat di malam hari di bulan Ramadan, sholat terawih, yang mana seorang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam mengerjakan qiyam Ramadan tersebut. Jadi qiyam Ramadan itu nama lainnya adalah sholat terawih. Dan itu lebih masyhur. Hampir di seluruh dunia Islam, dunia kaum muslimin, sholat terawih itu sholat yang dikenal di bulan Ramadan, ya, sholat berjamaah, namanya sholat terawih. Karena masyhurnya istilah ini. Dan diambil dari pelajaran dari hadis ini, yaitu anjuran untuk kita melakukan sholat di malam-malam hari bulan Ramadan. Fadilahnya besar, ya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Nah, kita berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala, dari amal yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Nah, hadis ini menganjurkan kita untuk sholat di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang sholat tarawih itu adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Karena sholat ini hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Ya. Secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada. Kecuali di bulan Ramadan. Maka sholat tarawih ini adalah merupakan salah satu kekhususan bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang ampunan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mukhlis dalam beramal. Betul-betul dia mengharap dia ikhlas dalam beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia juga ingin sesuatu dari Allah Ta'ala. Karena Allah menjanjikan orang-orang berbuat baik, Allah janjikan suatu kebaikan bagi mereka, balasan yang baik juga bagi mereka. Ya. Kemudian disebutkan di sini, man qama ramadhana imanan, barang siapa yang sholat di malam-malam hari bulan Ramadan karena iman, artinya al-iman bi fardiyyati siyami, ya, atau qiyami. Kalau dia yani bangun sholat di malam hari karena dia yakin betul bahwa memang disyariatkannya sholat raweh. Kalau sholat raweh, sesuatu yang disyariatkan. Kemudian ihtisaban, yaitu tujuan dia untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan baginya di akhirat kelak. Hadis yang berikutnya, wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau sangat menganjurkan untuk sholat di malam-malam bulan Ramadan, min ghairi an ya'murahum fihi bi azimatin, namun beliau tidak memerintahkan mereka sampai pada derajat wajib, tidak, hanya anjuran, hanya anjuran dan tidak sampai kepada hal yang merupakan kewajiban. Fayaqul, kata Nabi alaihissalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dambihi, barang siapa yang bangun atau sholat di malam-malam bulan Ramadan karena didorong oleh iman pada Allah, yang mengharapkan apa yang Allah janjikan baginya, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang qiyam Ramadan, kita dianjurkannya untuk sholat di malam-malam bulan Ramadan. Makanya rugi orang yang tidak sholat tarawih itu rugi. Ya. Karena ini fadilahnya besar. Ya. Apa fadilahnya? Di antara fadilahnya, yaitu disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu man qama ma'al imami, ya, hatta yang sarifa, kutiba lahu qiyamu laylatin. Ya. Bahwasanya, seseorang itu, kalau dia sholat tarawih bersama imam, yani di masjid-masjid kaum muslimin, sampai selesai sholat bersama imam, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang sholat semalam penuh. Nah, ini suatu keutamaan. Keutamaan besar, ya, dari sholat tarawih. Maka dari tandanya, kita jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Sholat tarawih ini sholat yang setahun sekali. Ya, setahun sekali. Maka dari itu marilah. Jangan remehkan, jangan gampangkan, tapi hendaknya kita mengetahui fadilah dari sholat di malam hari bulan Ramadan, sehingga kita mengerjakannya betul-betul karena iman pada Allah dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, babu fadli qiyamil lailatul qadri wa bayan arja layaliha. Ya. Bab tentang keutamaan orang yang sholat di malam Al-Qadar. Ya, pada Lailatul Qadar. Dan penjelasan tentang kapan Lailatul Qadar itu. Yang jelas bahwa ada hikmah besar ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan atau memberitahukan pada kita kapan malam Al-Qadar itu terjadi. Ya. Ini hikmahnya besar. Supaya kita giat bangun pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kita giat dalam bangun sholat, ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Minimal adalah tanggal-tanggal witirnya, tanggal ganjilnya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Ya. Ini yang diharapkan betul-betul terjadi Lailatul Qadar itu pada salah satu dari malam-malam ganjil itu. Entah malam 21, atau malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Ya. ini sangat diharapkan terjadi malam Al-Qadar. Tapi kita tidak tahu kapan. Dan para ulama menyebutkan malam Al-Qadar itu bisa berubah-ubah juga. Ya, kadang-kadang atau tahun ini misalnya jatuh pada tanggal 23. Nanti tahun depan pada tanggal yang lain lagi, tanggal 27 misalnya. Jadi malam Al-Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini bersemangat beribadah pada Allah taala. Karena Lailatul Qadar adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang malam Al-Qadar, Allah menyebutkan, menurunkan satu surat khusus tentang malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian? Tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Ya. Seorang hidup yang beribadah pada malam itu dan ibadah-ibadah yang dilakukannya sama dengan dia mengerjakan lebih dari 1000 lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun. Maka jangan sia-siakan untuk malam-malam ganjil di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang malam Al-Qadar ini dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini pada suatu malam yang penuh keberkatan. Ya, suatu malam yang penuh keberkatan. Jadi kita dianjurkan untuk berupaya menghidupkan malam Al-Qadar. Paling tidak ya 5 malam itu. Malam 23, 21, 23, 25 dan 27 dan 29. Adapun hadis-hadis Nabi alaihissalam yang disebutkan dalam bab ini, yang pertama adalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang bangun di malam Al-Qadar karena iman dan mengharapkan apa yang Allah janjikan baginya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan malam Al-Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini cuma memberikan pelajaran kepada kita tentang keikhlasan dalam beramal. Allah, amal ini harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak diikhlaskan ditolak oleh Allah Taala, tidak diterima. Pada itu marilah kita berupaya dalam mengerjakan amal-amal ibadah yang kita dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah Taala dan Rasulnya, hendaknya betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, uru lailatul qadar fil manami fis sab'i al awakhir. Mereka para sahabat itu diperlihatkan malam Al-Qadar, yaitu mereka diperlihatkan dalam mimpi tentang malam Al-Qadar. Kapan malam Al-Qadar itu? Yaitu pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ara ru'yakum tawatu'at di sab'il awakhir. Aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian tentang Lailatul Qadar itu kok pada sama mimpinya. Kapan terjadinya? 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faman kana mutahriha falyataharruha bisabil awahir. Maka barang siapa yang dia ingin mencari malam Al-Qadar itu, hendaknya dia mencarinya pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran disebutkan, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan para sahabat, yang mana mereka bertemu dengan Nabi Sallam. Kemudian mereka adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam Al-Qadar, ya, ini malam yang dicari oleh setiap orang mukmin karena fadilahnya besar. Malam Al-Qadar itu jangan digambarkan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Katanya keluar di malam hari, jalan, nanti ketemu orang pakai pakaian putih, nanti ketemu tidak tahu apa, bintang yang jatuh, tidak tahu apa, dan seterusnya. Ya, ini semua, ya, tidak ada landasannya. Orang yang ingin mendapatkan malam Al-Qadar, ya beribadah di malam itu. Dengan sholat, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan amal-amal lainnya. Bukan jalan keliling, keluar dari rumahnya, berpura-pura lihat ke langit, nanti seakan-akan ada malaikat yang turun. Ya, bukan itu. Malam Al-Qadar kita ibadah di malam itu. Ya, kalau sedang itikaf di masjid, duduk di masjid, baca Al-Quran, baca zikir dan yang lain. Kalau capek, istirahat. Ya. Jadi jangan salah paham tentang malam Al-Qadar, karena ada sebagian masyarakat yang gitu. Mereka keluar, kamu kok keluar ya, nyari malam Al-Qadar. Kok nyari? Malam Al-Qadar duduk, baca ibadah di masjid atau di rumah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anha juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah SAW yujawiru fi al-ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan beliau beriktikaf. Iktikaf ini amalan dianjurkan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak pindah di kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau selalu iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan beliau tidak pernah tinggal meninggalkannya sampai beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan keutamaan, yaitu keutamaan itikaf, ya. Dia salah satu dari ibadah-ibadah yang mulia. Ya, itikaf itu boleh dilakukan atau dilakukan di masjid yang ada salat Jumatnya. Kadang kalau tidak, nanti dia keluar untuk mencari masjid. Ya, maka sholat, maka itikaf adalah ibadah berupa berdiam diri di masjid. Jadi apa sih itikaf itu? Al-muqsu fil masjidi biniyati taqarrub ila Allah Ta'ala. Itikaf itu seorang berdiam diri di masjid dengan niat taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu itikaf. Makanya itikaf itu seorang itu seakan-akan dia itu khulwah. Seakan-akan dia berduaan dengan Allah taala. Dia baca Al-Qur'an, dia salat, kemudian salat sunnah, tidak banyak bicara. Makanya keliru. Orang yang jadikan itikaf itu sebagai lahan untuk ngobrol. Ya. Karena ada sebagian orang, ada juga pemuda-pemuda, Ikuti itikaf tapi apa yang dikerjakan? Ngobrol. Lebih banyak ngobrolnya daripada ibadahnya. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi itikaf itu adalah seorang ya khulwah dengan Allah Ta'ala. Ya, berkhulwat dengan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, makanya dia duduk di masjid. Tidak keluar dari rumahnya. Kalau keluar ya batal. Kecuali keluar untuk buang hajat. Di toilet masjid. Maka itu tidak membatalkan yakni itikaf. Tetapi kalau seorang dia keluar tanpa alasan, jadi batal itikafnya. Kalau dia masuk lagi, niat lagi yang baru. Nah, niat yang. Kemudian itikaf juga perlu diketahui, boleh kurang dari 10 hari. Ya. Jadi tidak mengapa seorang itikaf. Itikaf mungkin dia ambil 1 hari atau 1 malam. Tidak apa-apa. Ini hal yang dibolehkan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang malam Al-Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil setiap malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimahullah ta'ala, ini yang dapat disampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kalau masih ada. Nanti kita akan lanjutkan pada bab-bab yang berikutnya. Ya, pada hadis-hadis yang berikutnya. Demikian semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih ada waktu untuk tanya-jawab kurang lebih 15 menit. Demikian aku lukau lihada wa jazakumullahu khairan. Kami haturkan barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan hadis. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembahasan kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan kami undang Anda, saudaraku seiman dan seakidah, untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Atau Anda juga bisa bertanya langsung di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita akan coba angkat dari pesan WhatsApp dari Abu Arifin Ustaz di JKP. Ingin bertanya, Ustaz, saya dalam kondisi sakit. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau saya hanya beribadah di rumah saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Di Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat seorang hamba, apa yang terlintas dalam benaknya, apa yang terdetik dalam hatinya. Keinginan-keinginannya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga bapak yang bertanya ini, semoga Allah segera menyembuhkan beliau. Kalau misalnya beliau hanya di rumahnya, tapi dia beliau beribadah ya dalam keadaan sakitnya beliau tetap beribadah pada Allah ya di malam-malam ganjil bulan Ramadan, maka insyaallah ya juga mendapatkan malam Al-Qadar. Ya. Mendapatkan fadilah malam atau Lailatul Qadar. Ya, karena sakit itu yang menghalangi mungkin untuk itikaf di masjid. Tapi ketika seorang berkeinginan namun ada penghalang dan Allah Maha mengetahui, maka Allah akan menyampaikan apa yang diinginkannya tersebut. Dan insyaallah ya dia bisa mendapatkan atau dia mendapatkan malam Al-Qadar. Jadi seorang mendapatkan malam Al-Qadar itu tidak mesti itikaf di masjid. Seorang di rumah, misalnya wanita-wanita yang salehah, yang taat, mereka beribadah di malam hari pada di rumah-rumah mereka di malam-malam ganjil, maka mereka insyaallah juga mendapatkan Lailatul Qadar. Atau yang lainnya, tidak hanya wanita, laki-laki, seorang sehat walafiat di malam-malam ganjil dia duduk di rumahnya, di musallanya, dia berdoa, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia dan seterusnya, maka insyaallah dia mendapatkan fadilah malam Al-Qadar tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi penyemangat untuk penanya di rumah. Baik, untuk berikutnya Ustaz, kami akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Baik, silakan Pak Mul. Izin bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya di sholat witir Ustaz pakai kunut setelah malam ke 16 Ramadan ini tarawih itu masuk ke witir. Nah, di witir itu kita ada kunut ya Ustaz. Apa ada dalilnya itu Ustaz? Baik. Terima kasih, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Dari Bapak Mul yang berada di Medan ya, bahwa masalah kunut witir pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan memang disebutkan landasannya di antaranya oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Qiyam Ramadan. Ada buku beliau Qiyam Ramadan, itu beliau juga menyebutkan tentang amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu ketika mereka yaitu membaca kunut pada pertengahan kedua di bulan Ramadan. Dan mereka berdoa untuk kaum muslimin, ya, doa untuk kebaikan kaum muslimin. Maka dianjurkan dan dibolehkan seorang untuk yakni kunut, apalagi dia sebagai imam, kunut di saat pertengahan kedua dari bulan Ramadan, ya. Ini termasuk amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tentu mereka mengamalkannya bukan tanpa dasar dan tanpa alasan. Pasti ada dasarnya, ada alasan. Ya. Namun demikian memang ada perbedaan antara kunut di Ramadan itu apakah dari awal Ramadan ataukah hanya di pertengahan kedua Ramadan. Ya, yang wallahu a'lam yang lebih kuat ya menurut apa yang kami pelajari ya, bahwa kunut itu dibaca pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan, mulai malam 16 17 dan seterusnya. Jadi memang ini amalan yang juga dianjurkan. Namun seorang tidak baca kunut pun tidak mengapa, ya. Misalnya seorang tidak baca kunut witir di saat itu pun tidak mengapa. Tapi kalau ditanya tentang apakah ada landasan, maka Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi menjelaskan tentang amalan para sahabat ya yang mereka membaca kunut ya pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Ada sebagian mengatakan mulai dari awal Ramadan, tapi kami sendiri memilih yang pertengahan kedua bulan Ramadan. Dan ini termasuk madzhab Syafi'i yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i dan yang mengikuti beliau. Makanya ada landasannya ya, dan kita kita melaksanakannya. Kalaupun orang yang tidak melaksanakannya tidak mengapa ya, dan tidak perlu kita artinya mungkin mengkonter yang mengerjakannya. Karena memang ada asar dari para sahabat yang melakukan kunut ini, yaitu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak baca kitab Qiyam Ramadan ya, ditulis oleh Syekh Al-Albani, itu dijelaskan tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari dua penanya, dari Umu Mu'ad di Bogor dan juga penanya di Sumatera Selatan, terkait Ustaz, ibu yang menyusui. Untuk sholat tarawih saya akhirkan di jam 3 malam. Karena setelah sholat isya, anak ya saya yang bayi sudah rewel dan mau tidur. Kemudian pertanyaan dari Sumatera Selatan, saya seorang yang ingin membawa anak ke masjid Ustaz, namun anak saya sangat rewel. Apakah lebih baik saya sholat tarawih di masjid dengan anak yang mengganggu jamaah sholat, atau saya sebaiknya sholat di rumah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tentang seorang ibu yang dia menyusui sehingga kemudian dia mengakhirkan sholat tarawih itu di tengah malam atau menjelang subuh di saat waktu sahur, maka ini tidak mengapa. Ya, insyaallah tidak mengapa, dan ibu pun insyaallah mendapatkan fadilah dari sholat tarawih tersebut. Jadi tidak mengapa diakhirkan. Kemudian yang kedua, tentang seorang anak. Anaknya ini ya mungkin banyak gerakannya mengganggu orang yang sholat. Maka wallahu a'lam, menurut saya ibu sholat di rumah. Ya. Daripada harus membawa anak ini, dan anak ini akan mengganggu orang lain, ya lebih baik sholat di rumah. Dan bagi seorang wanita memang lebih utama sholat di rumah. Itu jawaban kami tentang dua pertanyaan ini. Ya, jadi yang pertama tadi, ya boleh mengakhirkan sholat tarawihnya di sampai jam 3 malam. Boleh, tidak ada masalah. Atau jam 2 malam. Karena anaknya rewel di saat setelah isya. Sehingga kalau sudah jam malam baru anaknya tidur, dan ibu ini bangun sholat sendirian. Itu juga bagus dan tidak mengapa. Dan yang kedua, seorang ibu yang punya anak, mungkin banyak gerakannya, kadang-kadang mengganggu orang yang sholat, sebaiknya sholat di rumah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Di 021-823-6543. Baik, kami persilahkan. Sudah masuk, kami persilahkan untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisinya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Kisman di Bandung. Baik, silakan Bapak Kisman. Ini saya kalau sholat tarawih di masjid sudah 8 saya pulang, witirnya malam, boleh tidak? Baik. Satu lagi, itu kan yang sibuk di pasar tuh ya, gimana soal Lailatul Qadarnya? Ada juga haji-haji juga, karena untuk dagangnya jadi dia belanja malam-malam, itu bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Kisman. Tafadol Ustaz. Baik, pertanyaan bagus. Nah, Bapak Kisman di Bandung ya. Beliau sholat 8 rakaat, kemudian witirnya di rumah. Yang ditanya boleh atau tidak? Kalau kita bertanya tentang boleh atau tidak, jawabannya boleh-boleh saja. Ya, hal ini boleh. Tetapi tidak lebih afdol. Karena afdolnya, bagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu dianjurkan sholat bersama imam sampai selesai. Bagaimana sabda Nabi Sallam dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, man qoma man sallama al-imam ya, hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, yakni di malam-malam bulan Ramadan, sampai selesai, maka dicatat baginya sholat semalam penuh. Jadi kalau seorang dia sholat 8 rakaat kemudian tidak sampai witir, berarti dia tidak mendapatkan fadilah itu. Kalau boleh, boleh saja. Ya, namanya bertanya tentang boleh, insya Allah amalan itu dibolehkan. Tapi fadilahnya hilang. Ya. Adapun kalau seorang misalnya, dia ingin dia sholat berjamaah di masjid sampai selesai, kemudian mungkin di malam hari dia masih ingin sholat, maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi witir hanya satu kali. Witir hanya satu kali. Jadi oleh sebagian ulama, seorang sholat bersama imam sampai selesai dengan witirnya, kemudian dia ingin menambah di saat tengah malam, oleh sebagian ulama itu dibolehkan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, tentang orang yang sibuk di pasar, orang yang sibuk berniaga, apakah mereka juga mendapatkan? Wallahu a'lam ya. Ini pertanyaan sebetulnya. Artinya kalau orang itu misalnya ketika dia sibuk tapi mungkin dia berzikir pada Allah, dia sibuk tapi mungkin dia memberikan sedekah kepada orang lain, ya maka insya Allah dia mendapatkan fadilah amalannya itu di malam Al-Qadar. Tetap mendapatkan fadilah amalannya di saat itu. Mungkin dia tidak sholat, tapi dia misalnya memberi sedekah, dia memberikan apa buka puasa orang-orang yang berbuka berpuasa di malam Al-Qadar. Dia melakukan hal-hal yang lain, mungkin sambil bekerja dia berzikir. Ya. Atau yang lainnya. Maka ini semua kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan tentang hamba-hambanya, niat-niat mereka, kesungguhan mereka, kebaikan mereka itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, jadi nah ini jawaban kami tentang pertanyaan yang kedua. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini yakni memperhatikan diri kita, keluarga kita, ya. Adapun masing-masing orang mungkin dia punya amalan yang kita tidak tahu. Bisa jadi dia berdagang di pasar, sibuk dengan perniagaannya apalagi di akhir-akhir Ramadan, tapi dia punya amalan-amalan yang lain. Dia punya sedekah, dia mengeluarkan zakat dan yang lainnya, maka insyaallah juga masing-masing mendapatkan fadilah dan keutamaan malam tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustaz, mohon sarannya terkait orang tua ayah saya yang bacaan Al-Qur'annya dari sisi makhraj, tajwid dan lainnya masih belum sempurna Ustaz. Namun kalau disuruh menjadi imam, berani untuk menjadi imam. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, jika seorang anak yang mengetahui betul keadaan ayahnya, seperti yang disebutkan tadi, apabila dia bisa menasihati orang tuanya supaya tidak menjadi imam, tentu nasihat dengan cara yang baik, nasihat dengan adab yang mulia, ya, maka itu yang terbaik. Dinasihat. Ya, karena memang kadang-kadang ada anak yang mungkin ketika menasihati orang tuanya dan cara yang kurang baik, cara yang kurang sopan, sehingga orang tua itu tidak bisa menerima. Ya. Tetapi kalau dengan cara yang baik, insya Allah mudah-mudahan orang tua bisa menerima. Ya. Dia mengatakan keutamaan menjadi imam atau tanggung jawab seorang imam terhadap makmumnya, itu mungkin sebagai peringatan bagi orang tua itu. Jadi seorang menjadi imam itu dia tanggung jawab kepada makmum, makmumnya. Nah, oleh karena itu dengan nasihat-nasihat yang baik, mudah-mudahan beliau bisa menyadari hal itu. Jangan sekali-kali dengan kata-kata yang menyakitkan, jangan sekali-kali dengan ucapan yang kasar, jangan. Tapi usahakan memberikan kesadaran kepada orang tua. Kalau anak tidak bisa menasihati orang tuanya, maka coba orang lain, ya, yang disegani oleh orang tua kita. Ya, kita sebagai anak mendatangi orang itu, Pak, tolong nasihati ayah saya. Karena dia bacaannya masih belum bagus, tapi kok berani jadi imam. Nah, tolong bapak yang nasihat, karena mungkin kalau bapak nasihat, insya Allah diterima oleh ayah saya. Kalau saya tidak berani. Karena mungkin ayah saya akan marah, dan seterusnya. Jadi bisa juga dengan perantaraan orang lain. Ya. Atau yang ketiga, misalnya dengan putusan dari TKM. TKM menunjuk imam. Ya. Mencari imam-imam yang fasih, mereka dijadikan imam. Ya. Yang nanti otomatis sang ayah ini tidak akan dipakai. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Jadi intinya bahwa keinginan kita untuk merubah apa yang terjadi ini, semua itu harus dengan cara yang baik. Jadi cara yang baik dan tidak boleh sampai yakni anak kurang beradab kepada ayahnya, ini jangan sampai terjadi. Ini mungkin arahan kami kepada yang bertanya dan semoga ya bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan bimbingannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Masih ada hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Mungkin selama ini masih ada kelalaian. Sudah berlalu hari-hari di bulan yang mulia ini sudah lebih dari setengah, tapi insya Allah masih ada 10 hari terakhir, masih ada hari-hari yang akan datang ini insya Allah. Semoga bisa kita kejar, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita, dan kami akan juga manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam rangka kita mengisi bulan yang mulia ini dengan ilmu dan amal yang soleh. Juga perbanyak doa. Doa untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kebaikan masyarakat kita, negeri kita, agama kita. Mari kita mohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Perbanyak. Kaum muslimin diuji, maka ujian itu dihadapi dengan doa kepada Allah Ta'ala. Ya. Bisa jadi diuji karena dosa-dosa kita. Banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Maka Allah menguji kita. Dan ujian-ujian itu. Tetapi apa senjata kita? Kembali pada Allah Ta'ala. Perbanyak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jalankan apa yang bisa kita lakukan yang sebaik-baiknya. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami haturkan jazakumullah khairan pada Abu Luqman dan yang lainnya yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga Allah menjadikan sebagai amal jariah bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.